ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَادَنَا اللَّهُ وَإِيَّكُمْ مِنَ النَّارِ أيها الإخوة kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkannya atas kita semuanya. Semoga dengan kita mau mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menambahkan karunia dan keutamaannya atas kita semuanya dan melanggengkan nikmat yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan tersebut. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengangkat satu nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah karuniakan kepada seseorang, kepada suatu kaum, sehingga orang tersebut ataupun kaum itu merubahnya sendiri, yakni dengan disebabkan perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengganti, mengangkat nikmat tersebut dan menggantinya dengan siksaan. Kan merubah nikmat yang Allah telah karuniakan nikmat tersebut atas suatu kaum, sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri-diri mereka. Dan sungguh Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya, yukhbiru ta'ala an tamami adlihi wa qistihi fi hukmihi bi annahu ta'ala la yughayyiru ni'matan an'amaha 'ala ahadin illa bisababi dhanbi irtakabahu. Allah ta'ala mengabarkan tentang kesempurnaan keadilannya dan kesempurnaan pada hukumnya, bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan merubah satu nikmat. Maksudnya Allah Ta'ala tidak akan merubah satu nikmat yang Allah telah karuniakan nikmat tersebut atas seseorang, kecuali dengan sebab dosa yang orang tersebut melakukannya. Kaqoulihi ta'ala inna allaha la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma bi'anfusihim. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah tidak akan merubah apa yang ada pada satu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri-diri mereka sendiri. 6. Wa idha aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi miwalin. Dan apabila Allah menginginkan terhadap suatu kaum kejelekan, maka tidak ada bagi kaum tersebut dan tidak ada yang bisa menolak baginya, dan tidak ada bagi mereka, bagi kaum tersebut, dari selain Allah sebagai pelindung. 6. Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan kaum-kaum terdahulu disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah mengangkat nikmat dan keutamaan dari mereka, ya, dikarenakan dosa-dosa mereka. Fabarakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Demikian kita banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita di tempat kita ini. Banyak keutamaan-keutamaan yang berikan kepada kita di tempat ini. Oleh karena mari kita jaga nikmat tersebut. Jaga nikmat tersebut. Nah, dengan kita berusaha melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan seandainya penduduk negeri itu, seandainya penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa, sungguh benar-benar akan kami bukakan atas mereka barokah-barokah. Barokah dalam bentuk jamak, bukan satu barokah tapi banyak. Ya, barokah-barokah dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka berdusta. Maka kami siksa mereka dengan apa yang telah mereka usahakan, dengan apa yang telah mereka kerjakan. Naam kaum muslimin rahimani wa rahimul jami'an. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan, mengabarkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96 ini. Ya, seandainya penduduk negeri itu, mereka mau beriman dan bertakwa. Ya, beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala, beriman dengan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengimaninya. Bertakwa dengan melakukan perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan barokah-barokah, baik dari langit maupun dari bumi. Ayol ikhwah rahimani wa rahimul jaman fa barakallahu fikum. Dan sedikit kami tambahkan faidah yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Setelah kita mengetahui bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban, yang sekarang kita berada di penghujung bulan Rajab, menurut penanggalan tanggal 28 Rajab. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Sampai disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW berpuasa Sya'ban seluruhnya. Nah, seluruhnya. Tidaknya itu hanya sedikit. Tidak, Rabi SAW tidak berpuasa di bulan Sya'ban itu hanya sedikit. Nah, namun di sana ada hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza baqiya nisfun min Sya'ban fala tasumu." Akhrajahu Tirmidzi wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila tersisa setengah dari bulan Sya'ban, apabila sudah tinggal setengah dari bulan Sya'ban, di 15 ke sana, 15, 6, dari tanggal 15 Sya'ban ke sana, 16, 17 dan seterusnya. Nah, maka janganlah kalian berpuasa, fala tasumu. Janganlah kalian berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, berkata At-Tirmidzi, hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Enam. Lalu bagaimana mengkompromikan? Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sunan, dalam 6 Sunan At-Tirmidzi. Ya, dalam Sunan At-Tirmidzi. Enam, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Lalu bagaimana mengkompromikan hadis ini? Ya, larangan berpuasa di bulan Syaban apabila sudah setengah bulan berlalu atau apabila sudah tersisa tinggal setengah bulan. Dengan hadis Nam Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW berpuasa Syaban seluruhnya. Juga dengan hadis Abu Hurairah yang lainnya, yaitu Nam janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari ataupun dua hari, ya, kecuali seseorang yang biasa berpuasa, maka berpuasalah. Naam. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarah Riyadhus Shalihin jilid yang ketiga halaman 370. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan wa man nahyu 'anil shaumi ba'da muntasifi Sya'ban fa innahu wa in qala Tirmidzi hasanun sahih fa innahu dha'if. Adapun larangan dari berpuasa setelah pertengahan Syaban, setelah pertengahan bulan Syaban, maka sungguh sekalipun At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih, sesungguhnya lemah. Sesungguhnya hadis itu lemah. Qala Imam Ahmad innahu syadz. Berkata Imam Ahmad, sesungguhnya hadis tersebut syadz, yaitu menyelisih hadis yang lebih sahih. Annahu yukhalifu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la tasumu qabla Ramadan bi yaumin aw yaumain. Fa inna mafhumahu annahu yajuzu ay yasuma qabla Ramadan bi thalathati ayyam aw arba'ati ayyam aw asharata ayyam. Bahwasannya hadis tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, menyelisih hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang lainnya. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tasumu qabla Ramadan bi yaumin aw yaumain." Janganlah kalian berpuasa sebelum Ramadan sehari atau dua hari. Janganlah kalian berpuasa Ramadan sehari, janganlah kalian berpuasa sebelum Ramadan sehari atau dua hari. Nah, maka sungguh yang dipahami dari hadis Abu Hurairah ini bahwasanya diperbolehkan untuk berpuasa sebelum Ramadan, ya, tiga hari sebelum Ramadan atau empat hari sebelum Ramadan atau sepuluh hari sebelum Ramadan. Karena dikatakan dalam hadis, janganlah kalian berpuasa sebelum Ramadan sehari atau dua hari. Maka kalau sebelum tiga hari Ramadan masih perbolehkan puasa. Tiga hari sebelum Ramadan masih perbolehkan berpuasa. Sepuluh hari sebelum Ramadan masih perbolehkan puasa. Karena yang dilarang adalah sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Nah, bisa paham ini? Wa hatta law sahal hadis fannahyu fihi laisa litahrim wa innama huwa lil karoha. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan seandainya hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ini sahih, maka larangan tersebut nam bukan larangan yang hukumnya haram, akan tetapi makruh saja. Makruh. Kama akhadha bidzalika ba'du ahli al-ilmi rahimahumullah. Illa man lahu adah bisaumin fa innahu yasumu walau ba'da nisfi Sya'ban. Sebagaimana dilakukan hal ini oleh sebagian ahlul ilmi rahimahumullah, kecuali orang yang memiliki kebiasaan berpuasa, maka sesungguhnya boleh baginya berpuasa sekalipun setelah pertengahan Sya'ban. Naam. Jadi ini yang dijelaskan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Sehingga wallahu alam bisawab, sekalipun sudah pertengahan Syaban, nam bisa untuk berpuasa, bisa untuk berpuasa. Itu puasa Syaban. Nam. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.